ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Bagaimana cara meminta maaf kepada pemimpin yang pernah kita cela atau caci maki atau kita hina dan sebagainya? Sebab sebelum kenal sunnah, saya selalu mencela pemimpin. Sampai saat ini saya masih sering menangis dan menyesali perbuatan saya. Begini, pertama bergembira ya dengan tobat yang Allah berikan. Dan itu tanda kebaikan. Iya, tanda kebaikan. Sepanjang seorang itu bertobat kepada Allah, tobat itu menghapuskan dosa-dosanya. Dan diantara cara menggugurkan dosa, dia balas kejelekan dengan kebaikan. Dia ganti perbuatan jelek dengan perbuatan yang baik. Ya, kalau sebelumnya dia mencela, dia sekarang kewajibannya banyak mendoakan kebaikan untuk pemimpin, untuk siapa yang pernah dia celah, supaya bertukar antara kebaikan dengan apa? Kejelekan. Bertukar antara kejelekan dengan apa? Kebaikan.